kaki pernah berlari, tiada siapa yang tahu. Mengejar impian mimpiku yang tak pernah tentu. Tangan selalu memberi walaupun kau tak mahu. Dan tiada yang bagi bila waktu ku perlu. Hatiku rapuh, layaran makin jauh. Tarikan nadi sila yang tentu menipu. Warasku makin buntu, fikiran bercelaru. Eh sialah, tak boleh, tak tahu ledak. Sumpah aku tak mampu, dunia menipu. Aku tak rela membela jiwa. Aku tak sanggup dalam tutup pintu. Aku tak sanggup. Sialah, tak boleh. Kalau aku gila korang tu siapa? Kalau aku salah betul tu apa? Sialah, semua tak boleh. Kaki pernah berlari, tiada siapa yang tahu. Mengejar impian mimpiku yang tak pernah tentu. Tangan selalu memberi walaupun kau tak mahu. Dan tiada yang bagi bila waktu ku perlu. Hatiku rapuh, layaran makin jauh. Tarikan adik sila yang tentu menipu. Warasku makin buntu, fikiran bercelaru. Eh sialah, tak boleh, tak tahu ledak. Sumpah aku tak mampu, dunia menipu. Aku tak rela membela jiwa. Aku tak sanggup dalam tutup pintu. Aku tak sanggup. Sialah, tak boleh. Kalau aku gila korang tu siapa? Kalau aku salah betul tu apa? Sialah, semua.